Kita lanjutkan pelajaran matan Al-Ajurmiyah fi ilmi an-nahwi. Membahas akan membahas tentang an-nawasib, amil nasab. Perhatikan yang punya bukunya halaman 83. Qala rahimallah, fan nawasibu asyarah. Berkata penulis rahimallah, maka an-nawasib, ini jamak dari nasib, amil nasab, asyaratun, ada 10. Penulis yang pengen menulis, berkata penulis, maka amil nasab ada 10. Amil nasab ada 10. Wahia, yaitu an, walan, wa idan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Yaitu an, ya, idan, kai, lamu kai, lamu juhud. Dihitung ada berapa? 10 ya. An 1, lan 2, idan 3, kai 4, lamu kai 5, lamul juhud 6, hatta 7, al jawabu bil fa 8, al jawabu bil wawi 9, yang terakhir au. Ini semua yang disebut dengan an-nawasib, amil nasab. Sudah? Tulis? Belum. Selesaikan dulu. Kalau belum, selesaikan dulu. Penjelasan. amil amil nasab seluruhnya adalah huruf. Amil amil nasab seluruhnya adalah huruf. Jadi ini an lan idan kai lamu kai lamul juhud hatta al jawil fa wal wa au, ini semua ini huruf. Enggak ada yang isim, enggak ada yang fiil. Ini semua huruf. Titik. Penulis dalam masalah ini mengikuti mazhab ahli nahu dari Kufah. Istilahnya Kufiyun. Jadi kalau ditanya amil nasab ada berapa? Jawabnya ada 10. Itu mazhabnya siapa? Mazhabnya ahli nahwu dari Kufah, Al-Kufiyun. Jadi adapun ahli nahwu dari Basrah berpendapat bahwa amil nasab hanya ada 4. Berpendapat bahwa amil nasab hanya ada 4. Yaitu lan idan kai. Dah. Please titik ya. Adapun yang lainnya maka amil nasabnya bukanlah huruf tersebut, akan tetapi an yang tidak terucap, setelahnya. Dan inilah yang benar. Dan inilah yang benar, yang sahih. Ya, jadi yang sahih amil nasab itu hanya ada berapa? 4. Hanya ada 4. Yaitu an lan idan kai. Adapun yang setelahnya itu lamugai, lamul juhud, hatta al jawab bil fa, al jawab bil waw, au. Ini yang menjadi amil nasab itu bukan dia, tapi an yang tidak terucap. Jadi an ini bisa terucap, bisa tidak terucap. dia tidak terucap ditandai dengan, nah ini adanya lamukai, lamujuhu dan yang lain. Nanti akan kita kasihkan contohnya insyaallah. Titik ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama an. Dia adalah huruf masdar koma nasab dan istiqbal. Huruf masdar nasab dan istiqbal. Sudah? Jadi contoh. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridu, apa yuridu? Hendak ya. Ingin. Ingin. Allahu Allah. Allah ingin. Ini jumlah ya. Jumlah apa ini? Hah? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Yurid ini musnad, Allahu musnad ilaih. An yukhaffifa. Nah, lihat. Di sini ada an. Kalau menemukan an, setelahnya itu fi'il mudhari. Yukhaffif ini mudhari. Maka an ini dia amilna, amil nasab. Namanya nasibun. An ini nasib. Yukhafifa ini mudhari. Berarti dia man mansub di nasab. Mudhari mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Jadi dibaca yukhafifa karena apa? Karena ada an. An yukhafifa. Yeah. Ankum ini jar, kumnya apa? Majrur. Jar majrur. Jar majrur itu apa? Muta'alliq. Muta'alliq. Nah, ini muta'alliq dengan apa? An yukhaf. An yukhaf kita. Ya, dengan an yukhaffifa. Please. an yukhaffifa ini dia pelengkap ya. Sifatnya dia ini fadlah. Kalau jumlah fi'liyah ini jelas ini umdahnya. Umdah fadlah. Sudah? Di bawah yang tertulis makna huruf masdar adalah huruf yang menunjukkan arti masdar. Ketika masuk pada fi'il mudhari, ada pada fi'ilnya, pada fi'il ini dia, masuk pada fi'il. Ketika masuk pada fi'il, jadi gini, ketika masuk pada fi'il, dah, yang disebut dengan masdar mu'awwal. Dari awal. Jadi an yukhaffifa. An sama yukhaffifa. Nah, an ini disebut dengan huruf masdar. Kenapa dia disebut huruf masdar? Karena dia ini menunjukkan arti masdar ketika masuk pada fi'il. An dengan fiilnya itu artinya sama dengan masdar. Kalau antum nanti belajar tasrif, ini masdarnya apa? Khaffafa, yukhaffifu, tah Takhfifan, takhfifan, Ini masdar. Kalau seperti ini masdarnya namanya masdar sharih. Masdar sharih. Nah, an yukhaffifa ini artinya itu sama dengan takhfifan. Takhfifan. An yukhaffifa diterjemahkan itu sama dengan takhfifan. Kalau ini namanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Kalau ini namanya masdar apa? Masdar sharih. Masdar muawwal itu susunan huruf masdar dengan fi'il. Huruf masdar dengan fi'il itu namanya masdar muawwal. Dia pengertiannya sama dengan masdar sharih. Jadi menerjemahkannya, Allah ingin meringankan dari kalian, meringankan kalian. Ayyukhafifah itu jangan diartikan an sendiri, yukhafifah sendiri, tapi ini satu kesatuan, artinya sama dengan masdar, meringankan. Allah ingin meringankan dari kalian, yaitu beban. Ingin meringankan dari kalian, maksudnya beban, beban syariat. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini maksud daripada huruf masdar. Jadi kenapa disebut huruf masdar an itu? Karena dia menunjukkan arti masdar bila masuk pada fi'il. Nah, ini disebut dengan masdar muawwal. Paham ya? Paham? Terus berikutnya, disebut huruf nasab karena amalnya menasobkan fi'il mudhari. Disebut huruf nasob karena amalnya menasobkan fi'il mudhari. Lihat, ketika dia masuk pada fi'il mudhari dibaca nasob. Nah, berarti dia punya amal, yaitu amal nasob. Maka dari itu dia disebut dengan huruf nasab. Ya, seperti huruf jar, karena amalnya itu mengejarkan, ya, mengejarkan isim. Ini juga begitu, disebut huruf nasab karena dia menasabkan fiil setelahnya itu. Namanya huruf nasab. Sudah. Berikutnya disebut huruf istiqbal, disebut huruf istiqbal karena fi'il mudhari yang ada setelahnya dikaitkan dengan waktu istiqbal, dikaitkan dengan waktu istiqbal dalam kurung yang akan datang. Setelah sebelumnya berada pada dua kemungkinan. dalam kurung sekarang atau yang akan datang. Ya, fi'il mudhari itu waktu yang terkait dengan dia dua kemungkinan. Misalkan begini, kalau dibaca yukhaffifu saja, yukhaffifu ini artinya kan meringankan. Maksudnya sedang meringankan atau akan meringankan. Kalau seperti ini saja, ada dua kemungkinan. Bisa jadi sedang meringankan atau akan meringankan. Nah, ketika masuk an di depannya, maka artinya tidak lagi dua kemungkinan. Satu kemungkinan yaitu akan, gitu ya. Istiqbal. Paham? Paham maksudnya? Kalau meringankan begini, tidak ada an, maka bisa jadi sedang atau akan. Jadi ketika ada an, ini mesti akan, bukan sedang. Tapi akan. Jelas ya? Maka dari itu dia disebut dengan huruf istiqbal. Ini yang menentukan. Ya, fi'il mudhari ini dikaitkan dengan waktu apa? Waktu istiqbal karena ada an, gitu ya. Karena itulah an ini disebut dengan huruf istiqbal. Jadi an punya berapa nama? Tiga nama ya. Huruf masdar, huruf nasab, huruf istiqbal. Masing-masing pengertiannya sudah dijelaskan. An disebut huruf masdar kenapa? Karena dia menunjukkan arti masdar ketika masuk dengan masuk ke dalam fi'il. Ya. Dia menunjukkan arti masdar, namanya masdar muawwal. Disebut huruf nasab karena amalnya menasabkan fi'il. Disebut huruf istiqbal karena dia menentukan fi'il mudhari itu yang ada setelahnya itu dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Dah. Itu dulu ya. Ikut tambah. Mumet atau masih fresh? Apa? Sedang. Iya, berarti dua kemungkinan. Iya, bisa diartikan sedang, bisa diartikan apa? Akan. Ya. Zaid ya'kul. Nah, ini pengertiannya bisa jadi Zaid sedang makan atau akan makan. Paham? Zaid ya'kul. Jadi kalau dikatakan Zaid ya'kul al-an, Zaid makan sekarang, ya berarti sekarang, gitu ya, paham? Atau dikatakan Zaid ya'kulu ba'da zuhur, berarti akan, gitu ya, paham? Kalau ya'kul saja, dua kemungkinan, gitu ya. Sedang atau akan. Untuk memastikannya, ya lihat kondisinya gitu. Nah, makanya kalau ingin beri informasi yang jelas, jangan sampai situ saja. Katakan kalau sedang berarti al-an, gitu ya. Zaid ya'kulul an, berarti maksudnya sedang. Kalau akan, ya tentukan, ya kan Zaid saya'kul. Sa, pakai sa, ya. Atau saufa, ya. Jadi akan. Ini. Jadi kalau informasinya tidak jelas, ya orang yang menangkap pun ya tidak jelas. Bisa jadi sekarang, sedang atau akan. Tinggal bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya. Komunikasi yang baik itu bagaimana orang itu bisa menangkap informasi tadi dengan jelas, tidak punya banyak kemungkinan. Naam. Sudah? Ya, ini dulu insyaallah. Yang lainnya kita sambung di pertemuan yang datang. Pelan-pelan ya. Yang penting yang sudah-sudah di murojaah. Ini enggak terasa lumayan banyak ini. Ya. Murojaah jangan lupa ya. Jangan sampai udah sampai sini ditanya kalam masih bingung. Apa bedanya kalam sama kalimat? Nah, bingung. Murokab ada berapa? Bingung lagi. Ini susah ya. Murojaah. Murojaah kita juga banyak berlatih. Latihan yang paling bagus antum membuka Al-Qur'an. Ya, buka Al-Qur'an kalau bisa yang ada terjemahannya, cari di situ mana isi, mana fi'il, mana huruf, apa tandanya. Yang antum bisa, yang enggak bisa lewati aja. Terus cari misalkan susunan jar majrur mana saja, jar majrur. Ya, dia muta'alliq, muta'alliq dengan yang mana coba? Hubungkan. Ya, kaitannya dengan apa? Ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaih? Paham? Sering berlatih, insyaallah ilmunya itu apa? Hafal tanpa terasa. Tanpa terasa. Karena seringnya berlatih. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.